Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala azza wa jal: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kemudahan sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kepada kita, Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala, mengumpulkan bekal-bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling utama dari seorang hamba yang harus disiapkan kepada Allah adalah bekal berupa ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayraz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Azza wa Jal. Dan termasuk perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama. Karena tatkala seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kepada dia untuk bisa memahamkan atau memahami ilmu agama, maka itu merupakan sebuah pertanda Allah menginginkan kebaikan dalam diri hamba tersebut. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agamanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa belajar, untuk bisa duduk di majelis ilmu, untuk bisa mempelajari kebaikan dan mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala itu sedang menginginkan sebuah kebaikan kepada kita. Maka yang tersisa adalah kita semaksimal mungkin bagaimana menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kegiatan yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Pemahaman kebalikannya, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kepada kita untuk bisa belajar, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang atau belum menghendaki kebaikan kepada kita. Ya, karena semangat menuntut ilmu ini harus terus dipompa, harus terus didongkrak dengan menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahala, keutamaan bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan keluar dari rumahnya, ya, di zaman sekarang mungkin dengan alat elektronik yang ada, menyimak pengajian, mengerahkan apa yang ia punya untuk mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Amalan apa lagi ya yang pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang hamba mengamalkannya, maka hamba tersebut akan diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar bahwasanya janjinya adalah dimudahkan jalan menuju surga, karena dengan menuntut ilmu agama ini kita akan lebih banyak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan berakhirnya pada pertemuan kemarin kitab yang sudah kita bahas, yakni kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyati Nafs, 10 kaidah tentang bagaimana kita bisa mensucikan hati. Ya, kitab yang membahas tentang bagaimana kita bisa membersihkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelajaran-pelajaran yang banyak disarankan oleh para ulama, baik as-salaf maupun al-khulaf, tentang pelajaran tersebut. Ya, di antara pelajaran yang penting untuk dipelajari bagi seorang muslim ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah akidah, ya, bagaimana dia bisa memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pelajaran fikih, yakni bagaimana dia bisa memperbaiki ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran tazkiyatun nufus, yaitu bagaimana dia bisa memperbaiki hubungan dia dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi tiga pelajaran yang penting untuk kita pelajari, yakni akidah, kemudian fikih, kemudian tazkiyatun nufus. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari kitab atau sebagian dari kaedah-kaedah yang dapat kita jadikan pegangan untuk bisa mensucikan hati kita dengan akhlak dan adab yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan bab atau pelajaran yang lebih luas lagi. Jadi tatkala kemarin itu kita hanya intisari kita dalam masalah tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Tapi sekarang kita masuk pada pembahasan yang lebih naik satu tingkat lagi, yakni pembahasan masalah iman. Ya, pembahasan masalah iman yang mana kitab yang akan kita pelajari akan menyangkut masalah akidah dan tazkiyatun nufus. Tatkala pertemuan yang sebelumnya hanya berkutik masalah tazkiyatun nufus saja, akan tapi kitab yang akan kita pelajari saat ini adalah kitab yang memiliki dua titik inti dalam masalah akidah manhaj al-sunnah wal jamaah, tentang masalah iman, dan yang kedua adalah tazkiyatun nufus, adab dan akhlak, bagaimana kita terus bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam akidah al-sunnah wal jamaah yang telah kita yakini bersama bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya, iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurangnya iman seorang hamba itu ada sebab-sebabnya, dan insya Allah akan kita pelajari pada kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tentu di sana ada banyak sekali kitab yang membahas tentang masalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ana lebih serak pada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Mus Al-Badr. Ya, beliau menulisnya tidak begitu panjang. Sebenarnya kitab ini Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsani ada dua model. Jadi yang kitab yang ana bawa ini merupakan pecahan dari kitab yang satu kali lebih tebal daripada kitab ini. Jadi segini kitabnya. Ada sekitar 500 halaman. Jadi kitab yang kita pelajari ini merupakan pecahan dari kitab judulnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi wa Hukmul Istithna'u Bihi. Kitab yang membahas tentang bertambahnya iman. Ya, jadi dari sisi manhajnya dibahas di situ, akidahnya juga dibahas, tazkiyatun nufusnya dibahas, dipanjang lebar dibahas. Jadi adapun kitab ini, ya beliau khususkan tentang masalah adab dan akhlak serta amalan-amalan yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih ringkas. Ini kalau tidak salah tanpa daftar isinya tidak sampai 100 halaman. Dan cenderung beliau lebih meringkas dalam kitab ini. Adapun judulnya adalah Asbab Ziyaratil Iman wa Nuqsani, sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan seorang hamba. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya iman itu memiliki posisi yang sangat penting dalam agama kita. Ya, iman, kepercayaan itu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Tatkala seorang muslim sudah masuk Islam, maka kewajiban, konsekuensi dari keislamannya tersebut adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu perbedaannya antara iman dan Islam, ya, rukun-rukun Islam itu lebih cenderung ke dalam amalan-amalan anggota badan. Seperti syahadat. Jadi ada wujudnya dari rukun Islam tersebut. Seperti kemudian sholat, membayar zakat. Jadi dia cenderung kepada amalan-amalan anggota badan. Adapun iman itu lebih cenderung kepada amalan hati. Seperti mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak nampak. Ya tidak nampak dalam pekerjaan seorang hamba. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya adalah iman lebih nampak dalam amalan kita. Islam lebih nampak dalam amalan kita, adapun iman termasuk amalan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait masalah iman, ya, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan sebagai pendahulu dari pelajaran kita. Karena mungkin kita sering mendengar iman, kemudian Islam, tapi mungkin kita belum seberapa mengetahui apa itu iman yang sebenarnya. Karena dalam iman, pelajaran iman itu memiliki posisi sebagai posisi i'tiqadiyah, keyakinan dan manhaj dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa menempatkan posisi pertengahan di antara banyak kelompok yang tersesat dalam masalah keimanan. Ya, dalam masalah keimanan. Nah, sudah ringkas dari kitab yang satunya yang lumayan agak tebal, ana ringkas sedikit tentang masalah pembukaan masalah iman. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita berbicara iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya ada dalam hati. Ya, yang berupa keyakinan atau i'tiqad, ya, atau at-tasdiq billahi Subhanahu wa taala. Al-iman secara bahasa, ya, iman secara bahasa, jadi pengertian dalam syariat atau istilah-istilah yang berada dalam syariat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pengertian secara bahasa, kemudian yang kedua pengertian secara istilah atau secara pengertian secara global. Adapun pengertian secara bahasa, al-iman masdar amana yu'minu imanan. Iman itu merupakan masdar. Ya, mungkin yang pernah belajar nahwu atau sharaf paham kalimat masdar. Biasanya terletak di bagian urutan ketiga dalam tasrif al-istilahi. Jadi amana yu'minu imanan fa huwa mu'min. Jadi beriman, keimanan, dan orang yang beriman dikatakan dia seorang yang mukmin, ala waznin mukminun. Wa qila aslul amni, bisa dikatakan bahwasanya iman itu merupakan asal dari sebuah keamanannya hati. Hati itu merasa aman masuk dalam kalimat iman. Wa tumaninah, dan yang mana hati juga merasakan ketenangan. Jadi tatkala kita beriman, itu hati merasakan aman dan tenang. Wa zawalul khaufi, Dan yang mana tatkala seorang itu beriman tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi tumaknina, ketenangan, kemudian merasa aman dan tidak ada rasa takut dalam hati, itu masuk dalam kategori iman, dalam masuk dalam masdar imanan. Wa qila fi ta'rifatil iman, dan dikatakan dalam ta'rifnya iman juga adalah huwa tasdiq, dan ini yang familiar di antara kita. Apa? Al-iman huwa at-tasdiq, meyakini, mempercayai. Jadi iman artinya at-tasdiq wa huwa adalah meyakini dan mempercayai, seperti kita meyakini, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dan mempercayai adanya malaikat, berarti kita sedang beriman kepada para malaikat. Kita meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, berarti kita sedang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah iman secara bahasa ini mencakup dua hal. Yang pertama, i'tiqadul qalbi, keyakinan hati. Wa huwa tasdiqun bil akhbar. Yang pertama adalah i'tiqad qalbi, keyakinan hati. Keyakinan hati itu apa? At-tasdiqu bil akhbar, membenarkan segala kabar-kabar yang datang. Jadi dalam Al-Qur'an mengabarkan bahwasanya dahulu ada nabi bersama kaum-kaumnya, kemudian kaum tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam Al-Qur'an dahulu diceritakan dahulu ada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, diceritakan Al-Qur'an mengabarkan demikian dan demikian. Tatkala hati itu mempercayai dengan kabar tersebut, maka itu masuk dalam kategori i'tiqadun qalbi. Apa? Hati itu meyakini. Maka ini juga masuk dalam kategori iman. Kemudian macam yang kedua adalah amalul qalbi. Jadi ada i'tiqadul qalbi, keyakinan hati. Kemudian yang kedua ada amalul qalbi, amalan hati. Amalan hati itu apa? Wa huwa iz'anuhu wa qiyaduhu lil awamir. Adalah tatkala hati ini mengerjakan, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, serta menjauhi larangan apa yang mereka larang. Jadi bedanya bahwasanya i'tiqadul qalbi itu meyakini hati ini dengan apa-apa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua adalah hati ini menerima dan mengamalkan, maka masuk dalam amalul qalbi. Jadi ini pengertian secara bahasa, ya. Jadi yang menjurus kepada ketenangan, kemudian al-iqrar, tenangnya hati, tentramnya hati, kemudian merasa aman dan tidak ada rasa takut, maka masuk dalam kategori al-iman. Kemudian yang kedua adalah pengertian iman secara syara'an, secara syariat. Apa itu iman secara syariat? Dan ini yang dijadikan patokan oleh para ulama tentang pengertian iman tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah memberikan pengertian tentang masalah iman. Wa huwa min usuli ahli sunnati wal jama'ah an-din wal iman qawlun wa amal. Dan termasuk di antara usul pokok ahli sunnah wal jama'ah bahwasanya iman adalah qaul wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi lisan kita mengucapkan dan anggota badan kita mengamalkan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapannya hati dan ucapan lisan juga. Wa amalul qalbi wal lisan, dan amalannya hati dan lisan juga. Wal jawarih, dan anggota badan. Ya, jadi iman itu mencakup qaulul qalbi, perkataannya hati. Apa perkataannya hati? Wa huwa tasdiquhu wa qiyaduhu. Adalah tatkala hati ini meyakini, Jadi itu unsur yang pertama dalam usul Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah iman. Jadi harus dalam hati meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, i'tiqad dalam masalah bahasa Arabnya artinya keyakinan. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah qaulul lisan. Dalam hati tidak cukup, perlu diucapkan dalam lisan. Wa huwa an-nutqu bisyahadataini wal iqrar bila wazimiha. Ya, adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan memenuhi konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Jadi tidak cukup dalam hati, perlu diaplikasikan, perlu diucapkan dengan lisan juga. Kemudian yang ketiga adalah amalul qalbi, yaitu amalannya hati. Jadi iman juga mencakup amalan hati. Apa amalan hati tersebut? Wahuwa an-niyah wal ikhlas, adalah niat dan keikhlasan. Jadi tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita meyakini, lisan kita mengucapkan, hati kita juga ikhlas dan niat kita bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga masuk dalam amalan hati. Kemudian yang keempat adalah amalul lisan, amalan lisan. Ya, jadi masuk dalam kategori iman juga adalah amalul lisan, wa huwal ladzi yu'nil amalu la yu'adda illa bihi. Adalah amalan-amalan yang tidak bisa lepas dari perannya lisan. Seperti berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, masuk dalam kategori iman. Kemudian yang terakhir adalah amalul jawarih, wa huwal amalul ladzi la yu'adda illa biha. Amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan menggerakkan anggota badan. Semisal salat, ya, berhaji, kemudian menunaikan zakat, ya, kemudian amalan-amalan yang lainnya yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan al-jawarih, maka masuk dalam kategori iman juga. Atau yang kita kenal dalam istilah para ulama, ya, kalau kita membuka kitab-kitab mereka, maka tatkala memberikan pengertian iman ada khamsun nuniyat, ya, jadi ada semacam mandumah atau pengertian yang dapat memudahkan kepada kita menghafal usul ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman. Adalah i'tiqadun bil janan, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Yang pertama adalah i'tiqadun bil janan. Jadi ini ada lima usul ahli sunnah wal jamaah dalam iman. Tatkala ada salah satu yang menyelisihi dari lima unsur usul ahli sunnah wal jamaah ini, maka itu bukan termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah tersebut? Yang pertama, i'tiqadun bil janan. Yang namanya iman itu harus di dalam hati. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Rasul, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab samawiyah dalam hati. I'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan. Mengucapkan dengan lisan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur tazkiyah, tanpa ada unsur mensucikan diri sendiri, akan tapi unsurnya adalah memotivasi kita untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan, yakni dengan mengamalkan iman tersebut dengan sholat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan anggota badan untuk mengungkapkan iman tersebut dengan ibadah. Kemudian yakni unsur yang keempat, dan ini yang banyak terjadi penyimpangan kelompok-kelompok selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya iman yazidu bi taatir rahman. Iman itu bertambah tatkala dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala semakin kuat ketaatan hamba kepada Allah, maka akan semakin bertambah keimanan tersebut atau keimanan seorang hamba tersebut. Wa yanqusu bi taati syaitan. Dan keimanan tersebut akan berkurang dengan ketaatan dia kepada setan. Jadi yang terakhir ini, dua poin terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-iman, iman itu bertambah dan berkurang, naik turun, kembang kempes, ya. Iman itu semangat atau iman itu keyakinan kita kepada Allah atau keyakinan dengan amalan-amalan kita itu bisa bertambah dan berkurang. Kapan bertambahnya? Tatkala kita isi dengan ketaatan. Kapan berkurangnya iman? Tatkala kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berikan contoh-contoh kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah keimanan. Tinggal antum lihat manakah di antara kelompok-kelompok ini menyimpang dalam masalah mana saja. Kita punya kaedah tadi bahwasanya iman dalam akidah Ahlussunnah itu dalam hati. Iman dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, yang kedua. Kemudian diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat adalah bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Yang kelima berkurang dengan ketaatan kepada setan. Dua poin terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu naik turun, tidak satu. Ya, iman itu naik turun tidak satu bagian saja. Akan tapi Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekitar 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling atas adalah iman kepada Allah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit thariq. Yakni menghilangkan gangguan dari jalan, menghilangkan duri dari jalan, menghilangkan dahan yang mengganggu jalan, itu termasuk iman yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dari sini bahwasanya iman itu yatajazza, yakni bertingkat-tingkat dan tidak satu. Kelompok yang pertama yang menyimpang dalam masalah iman adalah mereka yang meyakini bahwasanya iman itu satu. Iman itu satu. Dalam artian tidak bertingkat-tingkat, tidak ada pembagiannya, yang penting iman itu satu. Konsekuensi dari keyakinan iman itu satu, tatkala hilang sebagian maka hilang keseluruhan. Ya, berbeda dengan akidah Ahlussunnah yang mengatakan bahwasanya iman itu terbagi. Iman itu ada pembagiannya. Iman itu tidak satu. Konsekuensinya apa? Tatkala hilang sebagian masih ada bagian yang lainnya. Tapi dalam masalah penyimpangan orang-orang yang menyelisih dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu satu. Konsekuensinya apa? Tatkala hilang sebagian maka hilang keseluruhan karena satu. Faman akhla bisa'in minal a'mali dhahaba imanuhu. Tatkala dia menghilangkan salah satu amalan dari bentuk keimanannya, maka hilanglah keseluruhan. Ya, bittifaqi ta'ifataini, dengan kesepakatan dua kelompok. Jadi ada dua kelompok yang terkenal yang menyelisihi Ahlussunnah dalam masalah keimanan. Yang pertama adalah al-Khawarij. Yang pertama adalah kelompok Khawarij atau yang kita kenal dengan Khawarij. Yang kita kenal dengan Khawarij sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'tazilah. Ya, Al-Mu'tazilah yang i'tizal ala halaqati Hasan Al-Basri, yang keluar dari halaqahnya Hasan Al-Basri, dinamakan Al-Mu'tazilah pada zaman itu. Manzilah baina manzilatain. Sedangkan Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang hilang keimanannya berada tingkatan di antara dua tingkatan. Ana perjelas. Orang-orang Khawarij, ya, termasuk dalam akidah mereka, i'tiqad mereka, meyakini bahwasanya iman itu satu. Iman itu satu. Konsekuensi dari keyakinan orang-orang Khawarij tersebut, tatkala mereka meninggalkan salah satu dari konsekuensi iman berupa ibadah, maka hilanglah seluruh imannya. Misal, mereka berpendapat bahwasanya tatkala mereka tidak melaksanakan sholat di antara mereka, maka hilanglah iman dari orang tersebut. Karena meyakini bahwasanya iman itu satu. Ya, tidak bertambah, tidak berkurang, akan tapi cuman satu. Konsekuensinya adalah tatkala mereka meninggalkan salah satu amalan dari konsekuensi iman, maka hilanglah seluruh keimanannya dan orang tersebut dianggap orang yang tidak beriman atau orang yang kafir. Tatkala orang tersebut sudah berstatus sebagai orang yang kafir, maka halal darahnya, boleh diambil hartanya. Ya, konsekuensi yang sangat mengerikan dari orang-orang Khawarij itu. Karena mereka meyakini bahwasanya iman, tatkala orang tersebut mencuri, maka imannya sudah berkurang dan hilanglah seluruh amalannya, maka boleh dibunuh. Maka sangat lumrah tatkala kita melihat orang-orang Khawarij itu gampang mengkafirkan, gampang membunuh, gampang membuat porak-poranda dalam keamanan sebuah negara, itu wajar. Karena dalam keyakinan mereka meyakini bahwasanya tatkala seorang tersebut tidak beriman kepada Allah, tidak melaksanakan konsekuensi imannya berupa sholat dan sebagainya, maka orang tersebut sudah tidak dikatakan sebagai orang yang beriman dan dia khuludun finnar, dan dia kekal di dalam api neraka. Kenapa? Karena sudah tidak beriman lagi. Ya, kemudian di kelompok yang lainnya sama. Ada yang namanya kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya iman itu satu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tatkala tidak mengamalkan amalan-amalan berupa keimanan, sholat dan sebagainya, maka dia dihukumi sebagai orang yang tidak beriman lagi. Dan dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Tapi manzilah baina manzilatain. Ini perbedaannya orang Khawarij sama orang Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij mengatakan kekal dalam neraka tatkala orang tersebut tidak beriman. Tapi orang Mu'tazilah, jadi ini menjelaskan kepada kita ya bagaimana akidah-akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tumpang tindih. Tidak tetap. Ya, mereka meyakini bahwasanya orang yang tidak atau mengurangi salah satu konsekuensi imannya berupa ibadahnya, orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya dia itu termasuk orang yang kafir. Tapi tatkala di akhirat, dia manzilah baina manzilatain. Dia tidak di surga, tapi dia juga tidak di neraka nanti tatkala di akhirat. Ya, dia bagaimana akidah Mu'tazilah ini, mereka kebingungan sendiri. Dikatakan dia kekal di neraka tidak, dikatakan dia kekal di surga juga tidak. Tapi di akhir pembahasan akidah Mu'tazilah ini, mereka meyakini bahwasanya kekal di dalam neraka. Tapi manzilah baina manzilatain tetap mereka kemukakan, dan sempat dikupas oleh para ulama bahwasanya ini menandakan bahwasanya akidah Mu'tazilah itu salah satu akidah yang rancau. Mereka kebingungan sendiri dalam menentukan akidah atau i'tiqad mereka. Jadi termasuk di antara kelompok yang sangat terkenal penyimpangan dalam masalah iman adalah kelompok Al-Khawarij. Ya, jadi nanti yang bisa antum bedakan adalah orang-orang Khawarij ini, mereka meyakini bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, satu. Tatkala mereka mengurangi salah satu di antara konsekuensi iman mereka berupa ibadah, maka hilanglah seluruh keimanannya. Tatkala hilang seluruh keimanannya, maka dia dihukumi sebagai orang yang tidak beriman. Tatkala tidak beriman, maka sebagai orang yang kafir menurut mereka, sehingga halal darahnya dan hartanya. Kemudian di kelompok yang kedua, sebenarnya ini bukan kelompok ya, atau bisa kita sebut dengan sebuah pemikiran. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran Murji'ah. Apa Murji'ah itu? Yakni mereka mengeluarkan amalan dari musammal iman. Jadi mereka meyakini bahwasanya iman itu hanya dalam hati dan ucapan saja. Jadi tidak perlu diaplikasikan dalam ibadah. Ya, mereka meyakini bahwasanya iman itu hanya sekedar keyakinan, yang penting hati meyakini Allah itu ada, yang penting lisan saya mengucapkan syahadat, urusan sholat, haji, ibadah yang lainnya urusan belakangan. Ini akidahnya, namanya akidah Murji'ah. Ya, Murji'ah itu bukan kelompok tapi masuk dalam keyakinan. Dalam Murji'ah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sinful alladzina yaquluna iman mujaradun ma fil qalbi. Dan ini yang paling parah, bahwasanya mereka meyakini bahwasanya iman itu hanya dalam hati. Enggak ada ucapan, enggak ada amalan ibadah. Tatkala kita tanya orang tersebut, antum beriman kepada Allah? Ya, saya beriman. Tapi kok enggak sholat, kok enggak ada ucapannya, kok enggak ada dan sebagainya. Yang penting kan hati saya sudah beriman kepada Allah, sudah selesai urusannya. Nah, ini mereka meyakini bahwasanya iman hanya dalam hati. Kemudian yang kedua, yang lumayan agak mendingan lagi, mereka mengatakan bahwasanya iman di dalam hati dan dalam ucapan. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah itu ada, kemudian ucapan mereka mengatakan Allah itu ada, saya mengimani Allah, tapi mereka tidak mengamalkan dengan anggota badan, tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak haji, tidak membaca Al-Quran, karena mereka meyakini bahwasanya iman hanya dalam hati dan dalam lisan saja. Kemudian yang ketiga adalah mendingan, yakni mereka meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan dengan bitaksir atau meminimalisir adanya amalan dalam anggota badan mereka. Jadi itu termasuk, yakni semacam gambaran, ya kita harus mengetahui apa itu iman. Iman adalah sesuatu yang menancap dalam hati berupa keyakinan yang membuat hati itu tenang, tentram, merasa aman dan tidak rasa takut sama sekali tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya adalah bahwasanya iman itu tidak hanya dalam lisan saja, kan, tapi perlu diaplikasikan dengan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kemudian poin yang selanjutnya bahwasanya iman itu naik turun. Ya, terkadang bertambah, terkadang berkurang, tergantung ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba terus mengasah ketaatannya kepada Allah, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya akan terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai, semakin yakin bahwasanya Allah benar-benar pencipta dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar yang memberikan rezeki kepada dia, Allah Subhanahu wa taala benar-benar yang mengawasi dia. Semakin bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berkurang ibadahnya, maka iman tersebut akan turun, ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dia kepada Allah tentang Allah itu memberikan rezeki akan semakin berkurang. Tatkala ya keyakinan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang Maha melihat akan semakin berkurang. Keyakinan dia kepada Allah bahwasanya Allah itu yang Maha besar akan semakin berkurang terus tatkala dia tidak menambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang selanjutnya juga bahwasanya di sana ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, kelompok Khawarij atau Al-Mu'tazilah, kemudian yang kedua adalah i'tiqad atau keyakinan Murji'ah. Ya, jadi yang paling parah itu adalah akidah Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman hanya berupa keyakinan saja. Tatkala kita temui ada orang yang mengatakan, kita tanyakan kepada dia, di mana Allah? Allah ada di sini. Kemudian dia tidak sholat, dia tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah yang lainnya, maka kita bisa memastikan bahwasanya orang tersebut masuk dalam pemahaman Murji'ah, meyakini bahwasanya Allah itu hanya dalam hati saja, tidak ada ucapan, tidak ada amalan-amalan yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita baca mukadimahnya pada pertemuan kali ini, biar nanti pertemuan depan kita langsung masuk pada pembahasan tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita langsung masuk babnya dan tidak panjang lebar masalah iman. Jelas, jadi iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan amalan-amalan kebaikan dan berkurang dengan amalan-amalan keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. PDF-nya alhamdulillah sudah sebar ya, bisa simak PDF yang sudah disebar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizallahu taala muqaddimatun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jadi penulis menyampaikan tentang mukaddimah dari kitab ini dengan khutbatul hajah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ghairi khafin ma lil iman min manzilatin rafi'ah. Bahwasanya tidak diragukan lagi, iman itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Ya, iman memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Wa makana 'aliyah, dan tempat yang bagus atau yang tinggi juga. Idh huwa ahammul muhimmat, yang mana iman itu merupakan perkara penting di antara perkara-perkara yang penting. Jadi dia perkara yang paling penting dari sekian perkara-perkara yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah masalah iman, yakni keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang lainnya. Wa aujabul wajibat 'alal itlaq, dan kewajiban yang harus kita tunaikan secara mutlak itu adalah iman. Wa a'dhamuha wa ajalluha, yang paling besarnya dan yang paling agungnya. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala wujudil imani wa sihhatihi wa salamatihi. Setiap kebaikan dunia dan akhirat itu menjurus atau berdiri dalam wujudnya iman. Setiap kebaikan dunia dan akhirat itu masuk dalam kategori iman dari segi baik dan buruknya. Tatkala iman itu baik, maka kebaikan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Tatkala keimanan kita dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu berkurang, maka kebaikan dunia yang akan kita dapatkan dan akhirat akan sedikit juga. Wa kam lil imani min fawaidin mughaddaq wa thamarin aniyah wa jannal ladid wa ukulun da'im wa khairul mustamir. Berapa banyak keimanan, faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari keimanan tersebut, manfaat-manfaat, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil tatkala kita memperhatikan iman ini. Ya. Memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala iman ini sudah kita senantiasa asah dalam masalah asma wa sifat saja, kita senantiasa asah, maka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain akan kita mudah untuk bisa menerimanya. Dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita akan kita terima dengan mudah. Tatkala iman tersebut, iman kita kepada Allah berkurang, ambil contoh, tatkala iman kita kepada Allah tentang masalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki itu berkurang, maka akan timbullah rasa cemas, sehingga orang tersebut datang kepada dukun dan yang semisalnya. Tatkala iman kepada Allah masalah rizki itu kuat, maka orang tersebut pasti akan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sangat penting dalam akidah sunnah wal jamaah, kemudian dalam kualitas hati, tazkiyatun nufus juga, karena tatkala kita mau mengaitkan bahwasanya tazkiyatun nufus dan masalah iman itu memiliki kaitan yang sangat erat sekali, tapi skalanya iman itu lebih besar daripada tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus hanya berkaitan masalah amaliyah, akan tapi dalam masalah iman itu mencakup lebih luas lagi. Ya, karena berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan iman itu memiliki kedudukan yang sangat penting, para sahabat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in, mereka bersemangat, ya, berlomba-lomba bagaimana bisa memperbaharui iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bitajdidil iman, dan memperbaharui iman bil amali shalihah, dengan amalan-amalan yang saleh. Mungkin kita masuk pada paragraf fakanu radhiyallahu anhum yata'ahaduna imanahum. Langsung di bawahnya bahwasanya mereka itu radhiyallahu anhum, para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya, yata'ahaduna imanahum, memperbaharui iman-iman mereka, wa yatafaqaduna a'malahum, mereka memperbaharui iman, begitu juga mereka memeriksa, yakni terus mengintrospeksi amalan-amalan mereka, karena amalan itu buah dari sebuah keimanan. Ya, amalan, sholat dan yang lainnya itu merupakan buah dari sebuah i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita kepada kitab-kitab samawiyah, dan amalan merupakan bentuk wujud asli dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ucapan-ucapan dari para sahabat dan para ulama, dan yang nomor satu kita pilih beberapa karena banyak yang sama. Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, yaqulu li ashabihi, pernah mengatakan kepada para sahabatnya, halummu nazdadu imanana, mari bersama-sama kita menambah iman kita. Ya, menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, karena sesuatu yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Jadi sesuatu yang bisa bertambah berupa keimanan juga pasti akan berkurang dalam tatkala seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di nomor yang ketiga, wa kana Mu'adz bin Jabal yaqul, ijlisu bina nu'minu sa'atan, mari duduk bersama kita, kita beriman beberapa saat. Yakni maksudnya adalah tajdidul iman atau nazdadu iman, kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa saat saja. Kemudian di nomor yang enam, wa kana Umar bin Al-Habib Al-Khatmi yaqul, al-imanu yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Tatkala Umar bin Habib mengatakan demikian, maka bertanyalah orang-orang di sekitarnya, faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuh, apa bertambah dan berkurangnya iman tersebut? Kemudian menjawab, qal idza dzakarnallaha azza wa jalla, tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidnahu wa sabbahnahu, fadzalika ziyadatuhu, tatkala kita memuji Allah, tatkala kita berzikir kepada Allah, maka itulah saat-saat iman itu bertambah. Kemudian wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu, tatkala kita lalai, tatkala kita mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan saat-saat iman tersebut berkurang. Jadi iman bertambah dengan, di antara salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah, dan berkurangnya adalah dengan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian yang kesembilan, langsung saja. Wasu'ila imamu ahli sunnah, dan ditanya imam ahli sunnah wal jamaah, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ditanya imam Ahmad rahimahullah, anil iman, tentang masalah iman, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Faqal yazidu hatta yablugu a'la samawati sab'a, bahwasanya iman tersebut akan terus bertambah sampai mencapai langit yang ketujuh, yakni bertambah terus iman tersebut, menggambarkan beliau mengkinayahkan bahwasanya iman akan terus bertambah. Wa yanqusu hatta yusira ila asfali safilina sab', bahwasanya iman tersebut akan terus berkurang sampai di bawah tanah, yakni akan terus berkurang sampai kadar yang tidak bisa diperkirakan. Kemudian falaqad alima haula'il akhyar anna lil imani asbaban katsiran tazidu wa tuqawwi wa tanmi, bahwasanya dari mereka itu diketahui iman tersebut memiliki sebab-sebab yang dapat menaikkan iman dan dapat mengurangi keimanan tersebut. Wa anna lahu asbaban ukhra katsiratan tunqisuhu wa tud'ifuhu wa tahwi, bahwasanya juga iman memiliki sebab-sebab yang dapat memadamkan dan menurunkan kualitas iman tersebut. Maka para sahabat itu bersemangat terhadap sesuatu yang bisa menambahkan keimanannya, dan berhati-hati dari segala sesuatu yang dapat mengurangi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung di bawahnya, fajadirun bil abdi an-nasih li nafsihi al-haris ala sa'adatiha ay yajtahida fi ma'rifati ajil asbab, maka kewajiban yang penting bagi seorang hamba, seorang muslim adalah bersemangat dalam mengetahui sebab-sebab yang dapat meningkatkan keimanan dan mengurangi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyazida imanahu wa yaqwa yaqinuhu, agar bertambah keimanannya dan semakin kuat keyakinannya. Wa ayyabu'da nafsahu an asbabi naqsil iman, dan menjauhi nafsu jiwanya dari sebab-sebab yang mengurangi keimanan. Wa yasunuha minal wuqu'i fiha, dan menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam kubangan yang dapat melemahkan keimanannya. Wa man wuffiqa lidzalika faqad wuffiqa lil khairi kullihi, barang siapa yang diberi taufik untuk terus menambah keimanannya, maka dia sedang diberikan kenikmatan dan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Langsung garis terakhir, wa min huna fa hadzal bahthil ladzi baina yadayk, dan ini yang paling penting. Dari sini kitab yang ada di hadapan kita semuanya, fihi bayanun wa tawdih li ahammi asbabi ziyadatil iman wa nuqsani. Bahwasanya kitab yang ada di hadapan kita ini merupakan kitab yang akan kita pelajari tentang sebab-sebab penting yang dapat menambah keimanan dan mengurangnya iman. Wa asluhu faslun min kitabati ziyadatil iman wa nuqsani wa hukmul istithna'u bihi, dan induk dari kitab ini ada di kitab yang tadi telah kita bahas pertemuan awal yang ada 500 halaman, namanya Ziyadatul Iman wa Nuqsani wa Hukmul Istithna'u Bihi. Talaba ba'dul afadil ifraduhu mustaqilan liyastafida minhul jami', jadi dipisah dari kitab yang 500 halaman tadi untuk mempermudah kita membaca dan membedakan. Fakana dzalika bihamdillahi wa mannihi wa tawfiqihi, dan akan ada dua bab yang kita bahas. Yang pertama, sebab-sebab bertambahnya iman, dan yang kedua adalah sebab-sebab berkurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala, ini sudah disampaikan pertanyaannya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Ini sudah waktunya Isya. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.